Hey, yeah. Awas kamu. Jangan sakiti bocah ini. Hah? Berani kamu menyentuhnya? Kamu akan berhadapan dengan aku, Nyimar Babu. Ayo, Kimar Api. Laki-laki gombal. Kalau memang berani, susul aku ke lereng Merbabu. Sebuah drama radio tentang kehidupan manusia di tengah ganasnya bencana alam. Alam di sekitar kita sudah tak lagi ramah. Tak ada lagi pelangi di cakrawala. Tak terdengar lagi keceriaan burung dan unggas. Semua karena ulah manusia. Berhenti! Hei, anjing demit, mau apa kamu? Menghadang langkah-langkahku. Bukankah kamu prajurit Nyai Roro Kidul? Iya, benar. Aku tertinggal jauh di belakang Kanjeng Ratu Kidul. Kau boleh melewati kawasan ini jika sudah bisa mengalahkan Sonorjo. Silakan lewat. Tapi kalau aku memenangkan pertarungan ini, kau harus mau menjadi istri Sonorjo. Bagaimana? Kamu akan menyesal, manusia. Kamu akan kuseret dan kutenggelamkan di pusat laut selatan yang paling dalam. Asmara di Tengah Bencana, episode 3. Sebuah kisah cinta yang penuh dengan romantisme, nilai-nilai kemanusiaan, dan spiritual. Sebuah perjuangan demi menggapai cinta abadi. Naskah ditulis oleh S. Tijab, penata suara Jimmy Mumu, dengan sutradara Haryoko. Semua kembali pada Sang Pencipta. Setelah menunjukkan tanda-tanda yang semakin jelas, terdengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Udara terasa sangat panas dan burung-burung serta binatang lain berlarian turun ke tempat yang lebih rendah. Dan mata air di mana-mana mulai mengering. Maka kaki Merapi kembali mengamuk. Dan gunung yang sudah berusia jutaan tahun itu pun kembali meletus dengan hebatnya. Warga desa Jatisari kebingungan. Mereka berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Sementara dari arah kepundan Gunung Merapi, mulai meluncur turun gumpalan-gumpalan awan panas yang biasa disebut Wedus Gembel. Percikan-percikan api yang dibungkus abu tebal bergulung-gulung memusnahkan segala yang dilewatinya. Pohon-pohon terbakar. Ternak yang berkeliaran di hutan pun tak lepas dari amukan Wedus Gembel. Mereka menjerit-jerit karena disiram bara api yang sangat panas. Dan akhirnya, daging serta kulit mereka melepuh. Kerbau, sapi, kambing, dan bahkan manusia pun menjadi tumpukan daging busuk di mana-mana. Kilurah tampak bingung bercampur sedih. Juga setengah putus asa melihat apa yang menimpa desa yang dipimpinnya selama ini. Semuanya hancur lebur. Hampir tak ada rumah yang masih berdiri tegak. Seluruh pondok kediaman warga desa Jatisari roboh dan porak-poranda. Dengan lesu, Kilurah menghampiri kentongan, kemudian memukulnya sekuat-kuatnya untuk mengumpulkan warga desa. Sementara itu, Nyilurah juga sedang kebingungan mencari anak perempuan satu-satunya, Setyoningsih, dan juga cucu satu-satunya, Bagus Merapi. Nyilurah jauh meninggalkan pondok kediaman. Dia mulai menapak di lereng-lereng yang tinggi. Dari bawah tebing yang curam, dia melihat gumpalan-gumpalan wedus gembel bergerak dengan cepat menuruni lereng-lereng Merapi yang sebagian sudah hangus terbakar. Segera meninggalkan tempat ini. Suasananya sangat mengerikan. Wedus gembel di mana-mana. Waduh, ribuan wedus gembel menyerangku. Tolong! Aduh, wedus gembel! Wedus gembel menyerangku! Aduh, panas! Panas! Nyilurah berusaha menyelamatkan diri. Dia lari pontang-panting ke sana kemari, kebingungan. Tahu harus menyelamatkan diri kemana, karena di sekelilingnya sudah penuh gumpalan-gumpalan awan panas yang siap membakar segalanya. Akhirnya, Nyilurah tersuruh di atas rimbunan belukar. Dan sebentar kemudian, dia sudah tak bergerak-gerak lagi. Seluruh tubuhnya hangus dimakan api. Bagus! Bagus Merapi! Ningsih! Ningsih! Aduh, kalian di mana? Nyi! Nyi! Kalian di mana, Nyi? Aduh, kalian tidak dengar suaraku! Ningsih! Bagus Merapi! Sementara itu, Ki Lurah Jatisari juga sedang mencari sana keluarganya. Dia berlari ke sana kemari, menengok jurang-jurang yang dalam, melihat suasana pinggiran hutan yang sebagian sudah hangus terbakar. Ki Lurah tampak sangat kebingungan. Wajahnya membayangkan rasa cemas yang dalam, sedikit pucat. Ningsih! Bagus Merapi! Tiba-tiba, dia seperti melihat sosok tubuh terpuruk di bawah pohon yang sudah hangus terbakar. Dia berlari mendekat, dan akhirnya dia berhasil mengenali sosok tersebut. Nyi, Nyi, oh, kaukah itu Nyi? Nyi, aduh, Nyi, bagaimana bisa sampai seperti ini, Nyi? Nyi, Nyi, aduh, lukamu parah sekali. Bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini, ha? Tempat ini berbahaya. Aduh, aduh, bagaimana ini? Aku harus segera menolongnya dan menggotongnya dan membawa ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah tanah lapang yang agak lega, tampak dua ekor kambing gibas sedang berlompat-lompatan. Mereka adalah Sawitri dan Joko Sumuruk. Rupanya, mereka sedang mencegat seorang perempuan tua yang tengah berjalan tertatih-tatih. Hei, perempuan tua, mau kemana kamu, ha? Siapa kamu? Mau cari mati? Hei, aku tahu siapa kalian. Kalian pasti pasukannya si Kaki Merapi, ya kan? Laki-laki hidung belang itu, ha? Kalian ini wedus gembel, kan? Ayo cepat minggir. Jangan menghadang langkah-langkahku. Berhenti dulu, Nyi. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke sana. Karena puncak Merapi, kamu bisa mampus. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah perbuatan Kaki Merapi, Ratu Gusti kalian dan Ratu Pantai Selatan. Mereka sedang bercumbu rayu Dan akibatnya seperti ini. Semua porak-poranda, hutan-hutan terbakar, dan gempa bumi terjadi di mana-mana. Oh, banyak sekali jatuh korban. Ini akibat nafsu jahat. Ini gerbang menuju alam kematian. Perempuan tua, mau kemana? Kami sudah memperingatkanmu. Jangan teruskan niatmu. Ayo turun. Tidak. Aku tidak peduli peringatanmu. Peringatan apa? Kalian ini dua ekor kambing gibas. Berani mengingatkan Nini Merbabu. Kalian belum tahu siapa aku. Kalian belum kenal siapa aku. Punya kesaktian. Iya, pukulannya seperti geledek. Tapi kita harus mencegahnya. Jangan sampai kehadirannya mengganggu kaki Merapi, Sri Bagida junjungan kita. Hei, mau kemana? Tunggu, jangan lari kamu perempuan tua. Jangan lari. Sementara itu, di tempat ketinggian, Setyo Ningsih juga sedang kebingungan mencari anaknya. Dia sudah memeriksa pojok-pojok desa Jatisari. Dia sudah mencari ke sana kemari, bahkan sampai ke lereng-lereng yang tinggi. Tapi Bagus Merapi tak dapat ditemukan juga. Setyo Ningsih menjadi sangat cemas dan ketakutan. Sudah dua kali dia hampir terkena sambaran Wedhus Gembel. Untung saja dia dapat menyelamatkan diri. Mudah-mudahan saja Bagus Merapi selamat. Tapi dia hanya seorang bocah kecil. Apa mungkin dia bisa selamat menghadapi ancaman bahaya sehebat ini? Di mana-mana berkeliaran Wedhus Gembel membakar segalanya. Di mana-mana terdengar gempa bumi dan tanah-tanah rengkah seperti mau terbelah rasanya dunia ini. Oh ya, ya Gusti Allah, lindungilah anak hamba, Bagus Merapi. Kembali Setyo Ningsih melangkah tertatih-tatih. Kepalanya melongo ke sana kemari, dan matanya jelalatan mencari kebalik semak-semak belukar yang sudah hangus terbakar. Barangkali dia bisa melihat sosok tubuh anaknya, dan hal itu akan membuat hatinya merasa lega. Tapi apa yang diharapkan tak kunjung tiba. Justru sekarang dia menghadapi bahaya maut sendirian. Tak ada siapa-siapa. Suasana sangat mencekam. Gumpalan-gumpalan Wedhus Gembel meluncur turun dengan deras. Setyo Ningsih tak punya lagi kesempatan untuk menghindar, kecuali jika dia melompat ke dasar jurang. Tak punya waktu banyak untuk memikirkan langkah-langkah penyelamatan. Udara semakin terasa panas begitu gumpalan-gumpalan Wedhus Gembel menghampirinya. Karena tidak tahan lagi, dengan wajah ketakutan, Setyo Ningsih menjatuhkan dirinya ke dalam jurang yang sangat dalam. Dia sudah pasrah, kedua matanya terpejam. Gumpalan Wedhus Gembel hampir saja menyambar tubuhnya. Dia hanya merasakan sedikit panas di bagian rambutnya. Dan setelah itu, dia merasa tubuhnya ringan. Entah mengapa, dia tidak sampai juga ke dasar jurang. Dia tidak menyadari ada sebuah kekuatan yang hebat menyambar tubuhnya dan membawanya terbang menjauhi lereng-lereng Merapi yang penuh bahaya maut. Kilurah membawa istrinya yang terlalu parah ke Gumuk Putih. Tempat itu terlindungi oleh dinding-dinding tebing yang tinggi hingga aman dari serangan Wedhus Gembel. Kilurah membaringkan istrinya di bawah pohon soka yang rindang. Kilurah masih bertahan dengan rintihan-rintihan yang mengenaskan. Nyi, panas sekali rasanya di sini, Ki. Aduh. Di bagian punggung rasanya panas dan ngilu sekali. Aduh, tolong, Ki. Tolong aku. Tolong, Ki. Aku harus bagaimana, Nyi? Aduh, bingung aku. Apa yang bisa aku lakukan di tempat seperti ini? Aku tidak tahan lagi, Ki. Kamu harus kuat, Nyi. Harus kuat, ya. Setio Ningsih, Bagus. Di mana mereka? Aku ingin memeluk anakku, cucuku. Panggil mereka, Ki. Panggil mereka kemari. Aku belum bisa menemukannya, Ismi. Belum bisa. Aduh, Kiki. Mataku berkuda-kuda. Pandanganku kabur. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya gelap, Ki. Dingin. Apakah aku masih hidup, Ki? Kamu harus bertahan, ya, bertahan. Nanti setelah suasananya tenang, kita cari anakmu juga cucumu, ya. Sabar, iya, Ki. Ya. Aku akan bersabar. Aku akan bersabar, Ki. Selesai berkata-kata, Nyi Lurah terkulai. Dan wanita desa itu pun kembali tak sadarkan diri. Kilurah merasa sangat terpukul. Hatinya seperti disayat-sayat sembilu melihat keadaan istrinya yang semakin parah. Maafkan aku, Nyi. Ya, aku rupanya bukan suami yang sempurna. Aku tak mampu melindungi istriku sendiri. Maafkan aku, Nyi. Nyi. Saudara pendengar, demikianlah seri awal pembuka serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana bagian yang ketiga, yang kali ini didukung oleh para pemain Ajeng Atmakusuma sebagai Setio Ningsih, Elsa Surya sebagai Kilurah, Ivona Rose sebagai Nyi Lurah, Tato Abi sebagai Joko Sumur, Asriati sebagai Nini Merbabu, Nika Dwi Astarina sebagai Sawitri, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Setio Ningsih? Dan siapa yang telah menyelamatkan nyawanya? Lalu bagaimana pula nasib Nyi Lurah? Saudara pendengar, ikutilah terus seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.